Dia tahu dia sering, tapi tidak sesering membaca Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran. Dan ini harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Bukan kami tumbuh, tapi Alhamdulillah. Amun salah paham. Kalau bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Digawe Mustafa muni aku be hormat be kusuba. Hormati Mustafa paling sira, paling nyucup. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata Alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakalim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mungkin muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati sultan artinya saya pribadi menghormati sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya dendi HBB itu kalah Prabowo. Nek kulo baleni malah ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah? Pertama ngerti asal usulnya. Mergo nek jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kulo baleni. Kalau mau kan menuatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya dengan undang-undang apa? Dasar. Fa'idha qolal abduni itu hadis kisi. Alhamdulillah qolal hamidani abhambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat, kata segala. Itu kenapa tidak hamid tuwoha, saya muji Allah. Karena umpama kowe muji, muji nganti sepi, sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarife mau nopo? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarife mau terima nopo? Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis semat. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis semat. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis semat. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan merondok mandi tak ijazai. Mereka wiridan dari kiko senan itu jauh no anania, ini sekolah kulo. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya, karena kita muni saya umum mau tenan ke hormat itu nganti sepi, sepi. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki, muni hamidullah, lagi radio apa? Rizki. Sehingga Alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malikaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna itu yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa.

Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alam al-Quran. Selagi kita masih ta'alam al-Quran alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah, gitu. Dan kita harus yakin. Saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalani tiang singjen dengan pari ini. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat itu duit. Senang jabat, nikmat itu jabatan. Senang widuan, nikmat itu widuan. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang bilo. Senang omongan didang-diding, mau enggak? Macam-macam. Terus diterusakan, siratal ladina anam ta'alihim huwairil mahdubi abalaihim. Wah, pantangannya wong takwa, mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa, mesti tak. Jangan sampai punya sikap, sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ini rungok no tenan. Kalau kue kaji ping satu sih, ngopo ya, anggir raiso syukur, orang ramu di suarga. Paham ya? Jadi gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina itu hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur. Malam yaskur na'ma'i, walam yaskir ala bala'i, fal yatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama buatama'i. Singra syukur bik nikmatku, rasa nganggap aku pengeran. Orang boleh pengeran dia, entah-entah, kan boleh pengeran. Kok sama berbumiku? Tidak kok tiga rukun barang ditampung di kerawalan. Ancaman pada zina tidak se ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina melibun rokok. Iku yang Quran jono istisna ilaman tabah. Waladina itu nama Allah ilahan akhor wala itu nuna nafsalati karom Allah ilah bil haki wala yesni. Sampai wa mayfal dari kayal kok asaman terus yudu ala yaku dimanan terus sampai isi orang ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae. Pokoke hukume pengeran baku. Waling kafar tu mina ada dina po. Rasa itu ora ana istisna ibad, ora ana ilaman tak bae ora. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wis patok. Cocok ra cocok kudu lho. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabillah syadid. Sudah tidak ada istisna illa illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula nu sering ngurip yambaan. Sampai kula nu jari ini wong akeh di rumah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan diri. Kula sering lunga piyambaan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami, template dihormati. Saya melatih diri, wong aku rep dewa ini saya syukur tidak. Yang di dalam dipisoi wong, wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran sih, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengeran harus pakem, meraulah apa? Bersyarat. Jika terus kulon saat ini, kulon kandani. Anak kulon, di sekelas IG SD, kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang enggak senang bapak semua itu enggak apa-apa kan enggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang enggak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah wis sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda teng hikam mungkin lau asroko laka nuru basiroti laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahalik min antar tahila ilaika lau asroko laka nurul basiro andekan mata hati kamu terbuka kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahila apa ilaika lau po akhirat bu paran saikilah ibu usahinan terus diterang nabe satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suwo. Apa kowe saiki kuat nampa suwo? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak mungkin dari suwo, ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suwo. Apa ngenteni suwo? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengennya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah gus bahasa ini serawali, serakan itu nut, misalnya Mustafa, iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane marka ini, omong apa penting-penting ini. Berarti aku turun derajat tuh. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pangeran tenan. Tapi kita bisa sana kayak pangeran, omongane pen. Pak, lah kok bintu? Sing biasa ra penting ben tetep ora pen. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane diari kulo mbok kiye wis nang wiridan wis sewu cek PD kulo setelah kelas men. Oh, dene kakean kulo, lak wiridan sampe pengiran kulo kula kulo. Lah mulai ngaji niki mare niki sih kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo nopo? Buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qola hamidani aknas. Kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang gak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat. Bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali, orang no ulama kecuali wali. Ulama apa orang wali, aku serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama, disejajarnya kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Ini yang disebut dengan ayat, syahidawaw anna wula ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara. Syahidawaw anna wula ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa? Lho, itu pengirahan yang didal untuk mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem. Raisa buat kontrak, no, kompensasi apapun. Paham ya? Yang senengnya yang tadi ada yang hormat. Susah ada yang ngeledek. Salah apa yang jadi orang Islam? Jadi nganggap manusia pen. Soal apa yang matun dan pengirahan ngomongkan uang hati-hati-hati. Soal sakit beruang banyak pengiran beruang sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan maka minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim doi semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa yang contoh di hati ini bermaksud beruang sendiri. Wih, itu PKI, namun ngerti ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai walim. Gue juga harus, aku mulang gue, orang kronomi mantunnya kia, ya mergo perintahnya pengerang, mau ngalik. Untuk kontrak saya dengan Allah, mah gitu, mau ngalik, gue sudah kok. Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai aku tidak balik gue. Aku ini ulama, sirah anak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro Nabi-nya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngintikan mangkana ayu minu billahi wal yamil akhir. Falyukrim jarahu. Falyukrim doi. Falyakul khairan awliyat. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayu minu billahi wal yamil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ge wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warga. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidahu anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam bil qisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basiroh. Laro'ay tal'akrota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lo. Sekarang juga dimulai teror-teror ini. Gue rasa bayang dong, wah gue makam dur, gak dur-dur, namanya gak, ya kudunya ngon, kudunya. Ini dari Nabi At-Taqwa Bahuna, wa yusiru ila sadri salah sana apa? Ya At-Taqwa apa? Nah, At-Taqwa Bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Sale senenge ngenteni dhewe, senenge ngenteni disapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, kok senenge ngenteni ramah, selen kowe. Paham ya? Tak napa kesel. Seneng ngenteni santri loyal, wong santri yo dok serang, umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong itu politik wis grem. Gue wis biasa. Oh, apa senenge kok repot, kakean ta. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ber ibadah bersaat. Jadi kayak pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontra enak apa bersaat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kira kasar, nggak ulang kira kasar. Makanya gue lewat ngaji lagi, gue nggak jadi gue menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah yang satu itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya orang ngerasa berjasa. Mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mulak ibut, muk dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak isa-isane wong ngeke imangan mergo sing dikek rupa-rupane nasi, nggih nasi ya Allah. Karena gue ekstrim, no uang nanti so ngai ke isego, mergo iso melaku ning bumi ini. Allah, tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia itu mau minjah kayak dakon. Iki sego ning kene, dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne, dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetap pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki, bumi ini pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab, paham tuh? Kok lu yang delok, sama jadi menteri ini sama jadi kenal menteri, jadi gue kantor satu kali ada baru-baru artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah paham, spontannya melihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam ya syukurin, nah selam ya syukurin itu hanya aturan syariat kasus mangkana iminu billahi wal yamin kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati memang syariatnya Allah mangkana iminu billahi wal yamin akhir fali krim ja sama kita matur nuwun mbek menteri sedra iku mergo Allah ngutus matur umum orang ngutus ora gunane kabeh jasane menteri-menteri kok dene berjasa dia mesti dikakno wae wong barang iki dikakno kan wae pangeran to pira-pira ra jarane jasa selonang-selonang jika ada biro-biro biar pengiran lah jagup apa? Enggak kalau kita balik matur ibadah paling gampang itu ikhlas aku dibodoh nih di kiai dari ikhlas uangnya ibadah paling gampang apa? Lu mau merana ikhlas, lu rawani ngiyai kalau itu nanti ngomong pengiran Gusti jadi aku cek pinter, majib no ikhlas mau merana ikhlas, lu rawani ngiyai semari ngiyai gampang, bergolongan apa? Ibadah paling gampang itu ikhlas Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Dari aku dibiayai duit, gawe no pondok kudu mulang, gak ada risa. Dukung ikhlas. Kabel nikmat nanti jenengan. Jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasaran jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen suwarga, gak ada ngajak no proposal sekarang di suwarga. Gak ada repot sih. Menisan kula nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ngibat lo suargo barang dadak re. Mulanya jari singarang hikam. Nak ngenyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul adraliman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah. Karena pemberian Allah. Kau untuk hidayat krono Allah, iso mulang krono Allah. Lu bareng wis ngekei hadiah kok malah wis jalu nyoba. Kuwi edan-edan waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit 1 miliar, dhekne tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso sebenarnya. Lu iso dagang tak kei dhuwit, bareng dhekne dagange mlaku malah yo. Iku gendut apa gendut? PKI. Jadi kita mulai. Jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin dua mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Itu apa-apaan. Kowe iso apal Quran ya dikertakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikertakno. Kowe iso ibadah ya kertakno. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opo? Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Ndak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita ndak ada. Semua amal adalah karena Allah. Lan jare sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Kok iku kula-kula hilang kan. Wis malah ada ana wiridan kok. Saya udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi duwe ngamal, rival, paham ya? Terus ada Allah nih, ini buat dia ya malam, kok kondang bisa ngekaya dia pengiran. Lanak kesaksianmu itu ngono, yang disebut Sayyidah wa anna la ilaha illa huwa, wal malaikatu nabwa wa ulul, mesti kau imam bilqis, itu mesti adil, kesaksian paling adil, kau jujur. Kue nyekseni nak awak ngamal, mesti radil. Mereka khadun naf. Kue bisa apa kok nyekseni awak bisa ngamal. Tapi nak nyekseni Allah yang ngerti, no. Mesti kok imam. Mesti adil, mesti benar. Mereka fa'innahu la hawla wa la quwata illa. Bila. Malah ini kan di Nabi nak muci la hawla, tak ngamal. La hawla wa la quwata illa bila kanjun min kunusil ars. Gudangi aras. Berarti mau gudangi ngamal. Gudangi apa? Ars. La hawla wa la quwata illa bila kanjun min kunusil. Tapi mana dan roh nak berarti terang. Bila-bila Indonesia yang mau rutin ini. Rutin kita. Mula nak kajian apa begitu muci sampai nama lahau lawal aku ada lah bila kanjun mengkuno sila apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo kalau niati boleh pulau jenengan sekanten nganggep pulau tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alam al-Quran apa? Mak kaji itu tugasnya yang suka. Umroh itu tugasnya tiang nopo. Jadi artinya ini loh tuh. Aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai yang suka loh tuh. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, enak pas mulang. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama yang suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham? Kita harus yakin itu. Koi hukum nopo. Manta alam bagaimana nopo? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini badan ini kalau mau coba surat Quran ini bareng nak cerita Quran gitu mau coba nasi buatan gitu mau fatihah badan ini menggini kalau mungkin fatihah pun satu sih tapi gini wow latih terus